kasih. Terima di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin pertama saya turut mendoakan mudah-mudahan nanti ada diberi kesehatan, kelancaran dan kekuatan, karena kalau kita melihat dari struktur bahasa Al-Qur'an dari kesampaikan beliau juga di sini bahwa orang-orang yang pantun di bidang keamanan, ketertiban itu punya apresiasi tinggi di dalam Al-Qur'an dan jaminan yang sangat hebat karena itu dipegang dengan amanah yang kuat. Sebetulnya kayak ya nih teman-teman di tentaraan ini seragam sudah digunakan itu punya nilai yang sangat luar biasa setara dengan cara menjahit yang kalau dimakan satu pun cahit kalian digunakan dengan baik. Saya sering titipkan sama kemarin kami dari Pantor Jaya dari Kedah Pujia Kuriwan juga dan kemudian yang pertama ingin mendoakan mudah-mudahan yang kedua saya ingin bersinergi dalam spektrum yang lebih luas tentang bangsa ya. Saya punya kecintaan yang tinggi kepada Indonesia sampai sebelum pulang saya riset bagian-bagian di tata negara sampai saya belajar di koreksi Al-Quran riset Pancasila dan sebagainya macam-macam. Alhamdulillah, terima kasih Bang Hasan kemarin lewat Bang Anan kemarin kan ya, sempat kontak-kontak gitu. Jadi izin sebetulnya ini pertemuannya itu apa? Kita ingin menghadirkan ulama beserta PMI terkait dengan situasi yang saat ini nih mulai naik lagi kan COVID ini, kita coba hadirkan kesatuan antara ulama dengan pihak PMI dalam mengatasi COVID. Nah, ini adalah hal kecil daripada yang kita bisa disesuaikan dengan situasi di sini. Barangkali itu maksudnya. Assalamualaikum. Hai, Mando. Ya.